tanda tanya. Ada apa? Kenapa? Mengapa? Kau diambang kebimbangan, tepi jurang keraguan. Jalan mana yang harus kau tempuh? Bintang-bintang yang jalan. ada orde baru. denyutnya. Bawalah diri ini ke alam cinta non abadi. Sambutlah kekasih. Kuma terbang dan tenggelam menjauh. membasahi rumahku. Kulihat dari jendela kamarku di saat mereka tiba. Butiran air yang mengalir netes dengan derasnya, menghempas keras di atas tanah, mengalunkan irama. Gelap yang membentang di sepanjang langit, bergulung-gulung menggumpal-gumpal, menambah suram suasana. Kilat dan petir menyambar-nyambar, kilat merobek langit. Gemuruh guntur yang menggegar membuatku semakin luka. Kembali. kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur. Oh betapa nikmatnya, oh begitu indahnya bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur. We'll be right back. motor. Kakinya teori. Kau punya malu, jangan toleransi, asal gua happy. Kau punya malu, jangan toleransi, asal gua happy. Yang kuat, yang punya kuasa, bisa bertindak semaunya. Kau punya malu, jangan toleransi, asal gua happy. Kau punya malu, jangan toleransi, asal gua happy. Yang hidup sehari